keder mikiri sampean. Omongane plin plan bisa. Wayang ngomong apa? Kian ngomong kuning. Suki kini buh apa manis? Oh, jelas jelas jelas jelas. Bang Adiangso. Yang punya mobil kelasnya kembali ya, Bang Edi Angsor. Aye. Ayo pasti Bang Edi. Janji are tunangan, jare nunggu Bang Edi, tapi kian wis tahunan gerenangan kepastian. Aye, janji arep tunangan, jangan nunggu tas panenan. Tapi kian wis rendengan. Bang Edi yang punya pabrik klotik kembali untuk Anda. Ayo. Janjinya sampai yang beli jelas, tahniah titi, sirahnya gambar beli jelas. Bang Edi, aye, beli pasti, omongnya sampai yang beli pasti. Serba kadang, nyata kadang-kadang orang bukti. Janji are kawinan, jare mongko tas panenan. Tapi kian wis rendengan, dorongan kepastian. Ayo kembali Bang Edi, yang punya mobil roti ya. Ayo. Beli jelas, janjinya sampai yang beli jelas. Ayam pipi, sirenya gambar yang beli jelas. Bang Edi, aye. Beli pasti, omongnya sampai yang beli pasti. Serba kadang, nyata kadang-kadang orang bukti. Janji arep kawinan, jare nunggu tas panenan. Bang Edi, tapi kian wis rendengan, durungan kepastian. Ayo, ayo masih kembali bareng kami selekta di sini ya untuk Anda semua. Jelas, janjinya sampai yang beli jelas. Tahnya tipi, sirenya gambar yang beli jelas. Aye, beli pasti, yang kadang ora bukti. Janji arep tunangan, jangan nunggu telung bulan. Tapi kian wis rendengan, durung ana kepastian. Janji arep kawinan, jare mengko tas panenan. Tapi kian wis rendengan, durung ana kepastian. Oh, makasih Bang Edi Angsel dan atas pengasar kami Anda. Sementara balik Mas MC.